bayang-bayangkan tentang wanita ya, atau tentang istrinya, maka itu biasanya airnya air madi, bukan air mani. Ya. Kalau sebelum tidur dia bayang-bayangkan. Karena air ini keluar tanpa dia sadari, biasanya akan keluar dan ini najis. Air madi ini najis. Nah, adapun yang jenis satunya lagi adalah wadi. Ya, dengan dal. Wadi ini biasanya keluar bersama dengan air kencing. Ketika kencing, setelah kencing keluar air yang agak kental. Ya. Air yang agak kental seperti air mani, tapi dia keluarnya bersama dengan air kencing. Agak kental namun tidak seputih air mani, dia agak keruh sedikit. Nah, dan tidak ada bau seperti baunya air mani. Kalau air mani memiliki bau yang khas, tapi kalau air madi, air wadi itu tidak memiliki bau seperti air mani. Maka kalau seperti ini, kalau dia adalah air yang keluar setelah kencing, maka namanya wadi dan ini adalah najis. Maka apa yang ditanyakan oleh penanya, ada kemungkinan itu adalah air madi, kemungkinan air madi. Ya, karena dia penanya tidak menyebutkan habis kencing, tetapi kita tidak tahu apakah penanya mendapatkan di celananya air seperti ini karena sebab membayang-bayangkan ya, dengan istrinya misalnya, atau bercanda bermain-main dengan istrinya ya, bermesraan dengan istrinya misalnya, maka ini bisa keluar ya. Yang seperti ini najis dan ini encer airnya, mungkin bisa jadi ini atau mungkin bisa jadi air kencing. Wallahu ta'ala alam bisawab, apakah itu air kencing ataukah air madi, maka itu semuanya adalah najis yang harus dibersihkan, harus disucikan celana darinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, demikian kaum muslimin jawaban atas pertanyaan pertama. Kemudian yang berikutnya dari 085869787 beliau menanyakan, bagaimanakah cara kita untuk keluar dari jeratan hutang dan bagaimana seharusnya bagi orang yang terjerumus ke dalam riba. Sekali lagi, bagaimana cara kita keluar dari jeratan hutang dan bagaimana seharusnya bagi orang yang sudah terjerumus ke dalam riba. Kepada Ustaz Saifuddin kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang terjerat hutang ya, dia harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia berusaha untuk betul-betul berniat dengan sungguh-sungguh ingin membayar hutangnya, maka insya Allah ketika dia bersungguh-sungguh berniat untuk membayar hutangnya dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera bisa membayar hutangnya. Nah, dan dia juga harus ketika tidak mampu, ketika belum mampu, dia harus menghubungi orang yang menghutanginya sehingga orang yang menghutanginya bisa memahami dia bahwa dia adalah orang yang sudah bersungguh-sungguh namun belum bisa untuk membayarnya. Ya. Tetapi kalau dia menghindar dari orang yang menghutanginya, maka seperti ini tidak baik. Ya. Maksudnya dia menemuinya dan meminta maaf pada saatnya harus membayar, dia belum bisa membayar. Nah, mungkin ini yang bisa dilakukan dari orang yang terjerat hutang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun orang yang sudah terkena riba, ya, apa yang harus dilakukan oleh orang yang terkena riba? Ya, dia harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena riba adalah perkara yang haram, ya, perkara yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini termasuk dosa besar, ya. Maka dia harus segera bertakwa kepada Allah, kembali takut kepada Allah, karena barang siapa yang takut kepada Allah, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Ya, Allah akan berikan jalan keluar dari penghasilan yang tidak ada ribanya. Namun dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa man yattaqillaha yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Nah, dan dia cukup untuk mencari yang halal dan menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Namun ketika seorang tidak bertawakal kepada Allah, bertawakal kepada usahanya, bertawakal dengan upayanya sendiri, maka dia akan terus mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, maka orang yang terkena riba, dia mestinya segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan riba yang telah diharamkan oleh Allah dengan jelas, dengan terang di dalam ayatnya, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Nah, maka dia harus meninggalkan riba, ya, dan mencari yang halal. Nah, maka dengan bertakwa kepada Allah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan bagi dia, jalan keluar, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dinyatakan dalam ayat yang lainnya, surat yang berikutnya, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Maka itu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terkena riba. Wallahu taala a'lam bissawab.